إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله beberapa rawaid yang belum kita baca dari hadis 1020 tentang Abu Hurairah yang menjaga harta zakatul fitri. Kita ulang sebentar bahwa jin itu bisa mencuri. Jin itu bisa mencuri. Untuk apa? Merusak harta kaum muslimin. Karena yang diinginkan oleh jin adalah keburukan manusia, terutama kaum muslimin, dunia dan akhirat. Akhirat jelas, dunia mereka ingin merusak juga. Nah, ini salah satu. Apakah mereka memanfaatkannya? Mungkin. Kan mereka makan juga, minum juga. Ya. Jin bisa menyentuh makanan yang tidak disebut nama Allah. Berarti makanan yang disebut nama Allah tidak bisa disentuh oleh jin. Maka disunahkan kita mengucapkan bismillah saat akan makan, minum, dan seterusnya. Sudah lewat keterangan bagaimana jin berkata kepada temannya, tidak ada makanan bagi kita. Itu ketika kita mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Masuk rumah dengan menyebut asma Allah. Maka jin berkata kepada temannya, tidak ada makanan di sini. Tidak ada minuman di sini. Tidak ada tempat bagi kita di sini. Dan seterusnya. Dan jin juga tidak bisa membuka tutup makanan atau minuman walaupun berupa lidi yang kita letakkan di atas gelas yang berisi air. Mungkin gak ada tutup, nah, kita taruh lidi kecil dengan membaca bismillah, tidak sanggup diangkat oleh jin. Ini berita-berita gaib yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita iman. Kemudian az-zariqu la yuqta'u fil maja'ah. Pencuri tidak dipotong tangannya. Pencuri tidak dipotong tangannya apabila dia mencuri karena lapar. Mencuri untuk memperkaya diri, ini dipotong tangannya. Kalau karena lapar, tidak dipotong tangannya. Karena Nabi tidak mengatakan tangkap dia dan kita harus potong tangannya. Ya, atau Nabi mengatakan seandainya dia bukan jin, tentu kita harus potong tangannya karena mencuri. Tidak. Kenapa? Karena dia mencuri karena lapar. Mencuri karena lapar berarti sekedar curi makanan, curi uang 10.000, 15.000. Ya. Tidak mungkin mencuri karena lapar 50 juta. Ya. Bapak kenapa mencuri 50 juta lapar? Ya. Kan enggak mungkin. Ya. Jadi lapar di sini berarti sedikit, ya. Walaupun ketika dia mencuri 50 juta itu dalam keadaan lapar. Ya. Jadi maksudnya tentu seperti ini. Ada apa? Nisab. Ada nisab. Di bawah nisab itu tidak dipotong tanah. Iya, daruratnya itu lapar itu. Ada darurat yang bukan lapar. Kalau ada mungkin. Saya kira mencuri yang darurat adalah lapar itu. Kalau ada mungkin mencuri apa? Ya harus minum obatnya mahal ya Abid, mungkin deh. Tapi yang jelas karena lapar. Kemudian itla'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hali Abi Hurairah wa ibraruhu ala tarkihi dalalatun ala fikri Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, termasuk penunjukan beliau terhadap Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat, ini menunjukkan kefahaman Abu Hurairah. Abu Hurairah faqih, faham ilmu fikih. Karena ilmu fikih ilmu besar, tidak boleh kita meremehkan ilmu fikih. Jangan seperti sebagian torekot-torekot sufia yang meremehkan ilmu fikih. Mereka sebut sebagai ilmu syariah, ilmu paling rendah. Naik tingkatannya menjadi torekot, ya, kemudian makrifat. Pembagian seperti ini tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di manusia ini, kaum muslim ini tidak ada apa istilahnya level-level tertentu. Ya, inti beragama Islam ini sudah level apa? Oh, kami baru level syariah. Oh, kalau kami levelnya sudah tarekat. Kalau kami levelnya sudah makrifat. Ini tidak ada. Yang ada adalah orang alim, orang awam, muqallid, mujtahid. Pembagian seperti tadi tidak ada. Ya, kita lanjutkan 1021. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man hafidha 10 ayatin min awal suratil Kahf. Barang siapa menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahf, usima minad dajjal, maka dia akan terpelihara, terlindungi dari dajjal. Maksudnya apa? Dia akan selamat fisiknya dan agamanya, dua-duanya. Karena di hadapan dajjal ada yang selamat fisiknya tapi tidak selamat agamanya. Artinya dia tidak dianiaya, tidak dibunuh, tidak dibinasakan oleh dajjal, tapi dia mengikuti dajjal, menyembah dajjal. Berarti dia tidak terlindungi agamanya walaupun badannya terlindungi. Ada sebaliknya, agamanya terlindungi, dia tidak ikut dajjal, dia tidak menyembah dajjal, tapi dia dibunuh, dibinasakan oleh dajjal. Nah, di sini dua-duanya. Selamat fisiknya, selamat agamanya. Kalau apa? Kalau dia hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Ya. Wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi, 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi. Berarti ada dua riwayat. Mana yang rajih atau dua-duanya? Ya. Sebagian ulama menggabungkan dua-duanya. Maka dianjurkan kita menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi dan 10 akhir. Ya, menggabungkan dua-duanya. Apakah ini satu-satunya cara? Jawab tidak. Masih ada cara lain. Di antaranya membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam. Ya. Kemudian tinggal di Mekah atau Madinah. Kemudian lari menjauh dari Dajjal. Ini nasihat-nasihat Nabi untuk kita yang ingin selamat dari fitnah Dajjal. Yang terbesar apa? Yang terbesar adalah memahami sunnah. Faham sunnah, bermanhaj sunnah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, ini benteng terbesar, kekuatan terbesar untuk selamat dari fitnah dan syahadat. Contoh besarnya adalah seorang pemuda Arab yang bertemu dengan Dajjal. Di mana yang lain menyembah Dajjal, membesarkan Dajjal, mengikuti ajaran Dajjal, si anak muda ini tidak. Karena anak muda ini yakin, anak muda ini mempunyai basirah, mempunyai ilmu, pandangan, sehingga dia yakin ini adalah Dajjal si penusa. Kenapa? Karena dia belajar sunnah. Dia faham sunnah. Sampai dia dibunuh, sampai dia dihidupkan lagi, dia tambah yakin bahwa ini adalah Dajjal. Maka dia sempat mengatakan kepada Dajjal, aku tidak menyangka bahwa pemuda yang disabdakan oleh Nabi, dan itu ada di Bukhari, Muslim, Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya, dan anak muda itu baca Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Berarti anak muda ini belajar sunnah. Anak muda ini mengatakan, aku tidak menyangka kalau pemuda yang disabdakan oleh Nabi adalah aku sendiri. Itu semakin mantap anak muda ini. Kenapa? Karena dia mempelajari sunnah. Yang tidak belajar sunnah tergoda melihat kehebatan Dajjal, luar biasa Dajjal, bisa merubah bumi yang kering tandus tiba-tiba menjadi hijau makmur, dan sebaliknya sedikit sekali manusia yang tidak menyembah Dajjal. Ini salah satu cara, yaitu menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Rawahu Muslim, dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fikul hadis bayanu fadli suratil kahfi wa anna fawatihaha ta'simu min fitanid dajjal, menerangkan tentang keutamaan surat Al-Kahfi, dan awal-awal surat Al-Kahfi itu kalau dihafal bakal bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Fitnah itu ujian, maka Dajjal adalah ujian, dan ujian ini merupakan ujian terbesar. Tidak ada ujian, tidak ada fitnah yang menyamai dahsyatnya, besarnya fitnah Dajjal. Dari mulai Adam diturunkan di muka bumi sampai akhir zaman, fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Fitnah pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya kecil dibanding dengan fitnah Dajjal. Saking besarnya, maka Nabi mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sorenya sudah kafir. Sore masih beriman, paginya sudah kafir. Ketemu Dajjal, kafir. Ketemu Dajjal, kafir. Luar biasa. Dan Dajjal ini muncul di saat di saat para khatib, para penceramah, para da'i sudah tidak ada lagi yang berbicara tentang Dajjal. Jadi seolah Dajjal itu dilupakan. Walillahilham, ketika hari ini masih ada khatib, da'i, penceramah berbicara tentang Dajjal, kita diuntungkan. Dajjal akan muncul di saat para khatib tidak ada lagi yang berbicara tentang Dajjal. Seolah itu dongeng, seolah itu cerita yang jauh dari kenyataan. Ya. Padahal itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat ulama, Dajjal belum ada, belum muncul. Ya. Adapun hadis-hadis tentang Ibnu Suyad, kemudian makhluk aneh yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari dan seterusnya, ini tidak solid. Tidak tegas-tegas bahwa itu Dajjal. Okay. Maka Nabi tidak menjazmkan, Nabi tidak memastikan bahwa Ibnu Suyad adalah Dajjal, bahwa makhluk yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari di suatu pulau itu adalah Dajjal. Nabi tidak menjazmkan seperti itu. Ikhbarun an amri Dajjal wa bayanu ma yuqsam min. Khabar tentang keadaan Dajjal dan keterangan mengenai apa yang bisa menyelamatkan seseorang dari Dajjal. Yang terakhir, hifdzul qur'ani wa tadabburuhu yaqi katsiran min masari'is su. Menghafal Al-Qur'an, mentadabburi makna Al-Qur'an, ini banyak sekali melindungi seseorang dari keburukan, di antaranya Dajjal. Itu contoh besar. Nah, yang lainnya tentu lebih bisa lagi diselamatkan. Kalau kita hafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat, mentadabburinya, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. 1022. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika Jibril duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk bersama Nabi berarti dalam bentuk manusia. Dalam bentuk asli tentu tidak ada tempat yang muat untuk badan fisik Jibril. Kalau dalam bentuk asli, pernah dilihat oleh Nabi dua kali Jibril dalam bentuk asli. Kursinya saja yang diduduki oleh Jibril itu berada di antara langit dan bumi. Kalau kursi Allah meliputi langit dan bumi, kursinya Jibril antara langit dan bumi, pernah disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tentu bukan dalam bentuk asli. Duduk bersama Nabi, kadang menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Ini tentu dalam bentuk manusia. Dan sudah kita bahas, malaikat dan jin bisa berbuat seperti ini, merubah dirinya dalam bentuk lain. Adapun manusia tidak bisa. Sami'a naqidan min fawqihi. Jibril dan Nabi mendengar suara dari atas, dari langit. Tak, suara itu seperti apa? Suara menggelegar tentu. Fa rafa'a ra'sahu faqala. Jibril mengangkat kepalanya dan mengatakan, hadza babun minas sama. Ini adalah suara pintu langit. Futihal yaum, yang sekarang ini dibuka. Ketahuilah kita dari sini dan dari hadis-hadis lain bahwa langit itu ada pintunya. berbeda dengan teori para ilmuwan bahwa langit itu belum terus nggak ada batasnya ke sana. Kenapa? Karena tentu mereka belum tahu bahwa langit itu ada batasnya. Batas pertama, batas kedua, batas ketiga sampai ketujuh. Masing-masing ada pintu. Ya. Yang disaksikan oleh para ilmuwan itu baru berupa bintang-bintang, galaksi segala macam, itu baru di bawah langit pertama. Jadi batas dari langit pertama belum dilihat, belum sampai pengetahuan para ilmuwan, walaupun itu pun dengan alat. Ya, tentu mereka tidak sampai ke galaksi-galaksi itu, baru dengan alat dicampur dengan teori. Ya, yang tentu bisa benar bisa salah. Adapun sabda Nabi adalah firman Allah. Tidak mungkin salah. Walam yuftah qattu illa al-yawm. Dan pintu itu belum pernah terbuka kecuali hari ini. Kalau hadis ini terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj, berarti pintu langit bukan satu. Ya, bukan satu. Lihat zahirnya, pintu langit bukan satu. Salah satu dalil adalah hadis. Fadasala minhu malak. Dari pintu yang terbuka ini turun satu malaikat. Seorang malaikat. Faqal hadza malakun nazala ila al-ardh. Jibril mengatakan, inilah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu illa al-yawm. Malaikat ini belum pernah turun ke bumi kecuali sekarang ini. Baru pertama kali ini dia turun ke bumi. Tentu diketahui oleh Jibril. Jibril diberitahu oleh Allah mana malaikat-malaikat. Jibril mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada riwayat bahwa Nabi bertanya tentang beberapa ilmu kepada Jibril. Berarti Jibril punya ilmu di luar apa yang diperintahkan oleh Allah berupa wahyu untuk disampaikan kepada para nabi, para rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu Jibril ya sebatas wahyu yang Allah perintahkan kepada Jibril untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru. Oleh karena itu ada riwayat di mana Nabi bertanya tentang satu permasalahan, yaitu tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini. Nabi bertanya kepada Jibril dan juga hal-hal lain. Kadang Jibril bisa menjawab, kadang tidak bisa. Ya, kalau wahyu tentu pasti bisa jawab. Mana mungkin Allah tidak bisa menjawab? Nah, dari sini kita tahu bahwa ilmu yang dimiliki oleh Jibril adalah ilmu yang memang sudah ada pada dia. Tidak semuanya menunggu wahyu. Walaupun ilmu dia, ilmu Jibril tentu semuanya dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu ila al-yawm. Inilah malaikat yang baru pertama kali turun di muka bumi ini. Fasallama wa qa'ad. Lalu dia memberi salam dan mendatangi Jibril yang sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan absyir. Dohirnya ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyir, bergembiralah. Binuraini utitahuma. Bergembiralah dengan dua cahaya yang Allah berikan kepada engkau. Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'tihima lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Tidak ada seorang nabi pun yang diberi dua cahaya, dua surat seperti yang diberikan kepada engkau. Ada beberapa lafaz seperti seperti Al-Fatihah, kemudian beberapa ayat belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Apa dua cahaya itu? Apa dua surat itu? Yang pertama Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang kedua Khawatimu Suratil Baqarah, akhir-akhir surat Al-Baqarah. Kemarin kita baca hadisnya, ada dua, ya, ada dua ayat terakhir. Inilah dua cahaya. Jelasnya bukan dua surat, karena yang satu surat, yang satu hanya dua ayat. Maka disebut di sini binurain, dua cahaya. Bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang diberikan kepada engkau, yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum engkau, yaitu Fatihatul Kitab dan akhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a bi'aqlin minha illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari ayat-ayat tadi kecuali engkau akan diberi. Diberi apa? Diberi pahala, diberi keutamaan. Rawahu Muslim, ikul hadis. Fadlu Fatihatil Kitab wa awakhiri suratil Baqarah. Keutamaan tentang surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua-duanya mempunyai keutamaan besar sebagaimana yang sudah lewat. Kitabullahi nurun yahdi lillati hi aqwa. Kitab Allah, ayat manapun, adalah cahaya. Bismillahirrahmanirrahim, cahaya. Alif lam mim, cahaya. Kama, yang semuanya, seluruh ayat-ayat Al-Quran adalah cahaya. Mana dalil? Absir binuri, bergembiralah dengan dua cahaya. Ya, berarti seluruh ayat-ayat Al-Quran adalah cahaya. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk pada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Al-mu'minu yaqra'u kitabullah liya'mal bihi wa yas'alullaha al-'auna 'ala as-sadaq fi dhalik. Seorang mukmin membaca kitab Allah untuk apa? Untuk beramal dengan kitab tersebut, beramal dengan ayat-ayatnya. Berbeda dengan orang munafik, membaca Al-Quran bukan untuk diamalkan. Sebagaimana orang-orang Yahudi mempelajari ayat-ayat Allah, mencari ilmu, bukan untuk diamalkan. Adapun seorang mukmin membaca Al-Quran, membaca hadis untuk apa? Untuk diamalkan. Inilah seorang mukmin. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah agar berada dalam kebenaran. Maka tidak boleh kita menyombongkan diri kita dengan mengatakan kalau saya belajar, kalau saya mempelajari, maka saya akan tahu dan saya akan berada dalam kebenaran. Ini sombong. Yang ada apa? Yas'alunnahal aun, memohon pertolongan Allah. Berapa banyak orang yang belajar, yang ngaji, yang membaca buku, akhirnya sesat, akhirnya masuk perang. Kenapa? Dia tidak ditolong oleh Allah. Allah biarkan dia membaca buku-buku filsafat, buku-buku Mu'tazilah, buku-buku Jahmiyah. Allah biarkan, tidak ditolong oleh Allah. Nah, berbeda dengan para ulama. Ya, ada seorang syekh ketika remaja dan ingin mendapatkan kitab bacaan, dia masuk ke sebuah kitab, toko kitab banyak sekali. Ya, apa yang terlihat oleh syekh yang masih remaja ini? Ya, kitab tauhid. Kitabul Tauhid Ibnu Hibban, bukan saya Muhammad bin Abdullah. Kitabul Tauhid ada beberapa. Pandangan matanya ke Kitabul Tauhid, padahal yang lainnya, oh, kitab-kitab yang banyak sekali, yang filsafat, yang Mu'tazilah, namanya tuh kitab. Ya, kitab apa saja dicuri. Nah, pandangan matanya ke situ. Dari situ dia baca. Ini satu contoh di antara sekian contoh bahwa kebenaran itu di tangan Allah. Pertolongan itu dari Allah. Kalau Allah enggak tolong, Allah biar mau baca kitab apa saja. Seandainya kita dibiarkan oleh Allah, kita akan datang ke seluruh majelis yang ada di Jakarta ini. Ya, mau majelis ini, majelis itu didatang. Kalau Allah tidak tolong kita, ya. Kalau Allah menolong kita, maka Allah akan lindungi kita. Allah tidak akan biarkan duduk di majelis firqah dolah. Ada saja halangan. Atau mungkin kita akhirnya tahu, ini majelis firqah, ini dolah. An-nas-sama'a laha abwa' yanzilu minha al-amrul ilahi wa la tuftahu illa bi amrillah idh li kulli babin minha amrun ma'lum. Bahwa langit itu mempunyai pintu-pintu, abwab, jamak dari bab, babun pintu, pintu-pintu abwab. Berarti pintu langit tidak hanya satu. Pintu satu langit, langit pertama misalnya, ada beberapa. Di setiap pintu itu turun apa yang Allah kehendaki. Ya, turunnya rezeki mungkin dari pintu ini, turunnya ini dari pintu, hanya Allah yang tahu dan malaikat yang diberitahu oleh Allah. Masing-masing mempunyai urusan sendiri-sendiri. Semuanya diatur oleh Allah. Isbatu sifatil uluwi lil aliyyil adzim. Ketetapan adanya sifat ulu, sifat tinggi pada diri Allah al-aliyyul adzim. Jadi Allah itu tinggi, tidak rendah. Berarti Allah tidak di mana-mana, tapi Allah berada di sebuah tempat yang tertinggi. Maka seluruh makhluk ini ada di bawah Allah. Ini berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang falsafah, Ahlul Kalam, Mu'tazilah, dan lain-lain. Bahwa Allah ada di mana-mana. Berarti Allah tidak memiliki sifat tinggi. Karena ada di mana-mana. Berarti ada di bawah kita. Ada di bawah karpet ini, ada di lantai bawah. Di mana-mana. Ini penghinaan kepada Allah. Adapun para nabi dan rasul meyakini bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman itu berada bersemayam di arsy dengan segenap keagungan dan kemuliaan. Yang terakhir, kalamullahi bi sautin wa harfin. Ucapan Allah itu ada hurufnya, ada suara. Ini juga bertentangan dengan keyakinan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain, bahwa firman Allah tidak ada suaranya. Kitab Allah, ucapan Allah tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu terjemahan dari Jibril. Jadi dari Allah itu Allah a'lam, hanya Jibril yang tahu. Lalu Jibril menterjemahkan keinginan Allah dalam bentuk alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Ini pendapat yang sangat batil. Berbeda dengan Rasul dan para sahabat, diikuti tabi'in dan ba'ut tabi'in, bahwa Allah berfirman dan firman Allah betul-betul dengan huruf, bisautin wa harfin. Ada suaranya, ada hurufnya, ada khaknya, ada sinnya, ada sotnya, dan seterusnya. Persis seperti yang kita dengar dari para sahabat, dari Nabi, dari Jibril, dari Allah. Sama. yang didengar oleh para sahabat dari Nabi apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Yang didengar oleh Nabi dari Jibril apa? Sama, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Yang didengar oleh Jibril dari Allah apa? Sama, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Ya. Ini berangkat dari akal mereka yang tidak mau mengatakan bahwa Allah itu dalam segala hal tidak boleh sama dengan makhluknya. Kalau Allah berkata ada suaranya, ada hurufnya, berarti sama dengan kita. Agar tidak sama, maka ditolak kalau Allah itu berfirman dengan sautin wa harfin. Ya. Dan inilah manhaj salaf. Saya kira di luar manhaj salaf tidak ada yang berpendapat seperti ini. Ya. Diawali oleh Rasul dan para sahabat meyakini bahwa firman Allah adalah dengan suara dan dengan huruf. Kita masuk bab baru 184, babu istihbabil ijtima'i 'alal qira'ah. Bab tentang disukainya, disunahkannya berkumpul beramai-ramai untuk membaca. Judul ini dari Imam Nawawi, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Nabi tentu tidak ada yang salah, beliau maksud. Kalau dari Imam Nawawi tentu bisa benar dan bisa salah. Apakah ini benar? Mari kita lihat. Yeah. Apakah hadis yang dibawakan oleh beliau menunjukkan bahwa disunahkan kumpul bareng-bareng untuk qiraah, untuk membaca, kalau yang dimaksud itu membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, apa begitu? Ya. Karena kita sudah melewati salah satu ketergelinciran beliau, kesalahan beliau di bab sebelum ini, di jilid sebelum ini, tentang disunahkannya, dan beliau menukil ucapan Imam Syafi'i yang entah Imam Syafi'i menulis di mana, yaitu kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan disunahkan membaca Al-Quran di atas kuburan yang mayatnya baru saja dikubur. Sudah lewat pembahasannya. Kalau mengkhatamkan itu lebih baik, tapi itu judul. Yes. Membawakan ucapan Imam Syafi'i, dan Syekh Salim pensyarah kitab ini mempertanyakan ada di mana? Ada di mana Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Ya. Sementara di kitab Al-Um, salah satu pendapat madhab Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati. Ya. Ah, mari kita lihat apakah judul yang beliau bawakan di bab ini tepat atau tidak. Hadis 1023. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika ada satu kaum, kaum berarti sekelompok orang, 5 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang, berkumpul di salah satu rumah Allah. Rumah Allah berarti masjid. Yatluna kitab Allah, mentilawah kitab Allah. Rupanya di sini tidak yaqrauna kitab Allah, tidak qira'a, tidak yaqra, qira'a yaqra, tapi tala yatlu. Tala yatlu bisa berarti qira'a, bisa berarti membaca, bisa berarti mengikuti. Ya, mengikuti, mentaati. Ya. Wal qamari idza talaha. Eh? Wal qamari idza tala, tala yatlu. apakah kita artikan membaca? Dan ketika bulan itu tala matahari, apa artinya? Mengikuti matahari itu berjalan, bulan itu juga berjalan, mengikuti, ya kan? Bukan membaca. Tentu terjemahan yang rusak, pemahaman yang rusak kalau dikatakan bulan itu membaca matahari, mengikuti tala. Nah, maka tala bisa bermakna membaca, bisa bermakna mengikuti. Haqqa tilawati. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan orang-orang yang mentala dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Mengikuti Al-Qur'an, mentaati Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dengan sebenarnya, bukan membaca dengan benar. Jadi ayat ini Al-Baqarah 120 ya, 121 itu tidak ada hubungannya dengan ilmu tajwid. Sebagian orang memahami ayat ini perintah mempelajari ilmu tajwid, membaca Al-Qur'an dengan benar. Kalau kha seperti ini, kalau sin seperti ini, kalau nun mati ketemu ba, iqlab dan seterusnya, ini tidak ada hubungannya. Ya, bahwa kita disuruh mempelajari tajwid, betul. Betul. Tentu kita disuruh benar membaca Al-Qur'an, jangan salah makhrajnya, panjang pendeknya, idgham, iqlab dan seterusnya. Tetapi tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Ayat itu memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan benar, jangan dengan tafsiran salah. Ya, ataulah kita bahwa tala yang dimaksud mengikuti, mengamalkan. Ketika sekelompok orang, satu kaum berkumpul di masjid, mentilawah kitab Allah Al-Quran, berarti mempelajari bukan membaca. Karena membaca bareng-bareng tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Mustahil Rasul dan para sahabat tidak mengamalkan hadis ini. Kalau yang dimaksud hadis ini adalah membaca Al-Quran beramai-ramai bersama-sama. Nabi membaca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 50, diteruskan oleh Abu Bakar dari ayat 51 sampai 100, diteruskan oleh Umar, Utsman dan seterusnya. Tidak ada riwayat seperti ini. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti, mempelajari kitab Allah, wa yatadarusunahu bainahum. Nah, ini memperjelas ini. Mentadarus dari kata das. Apa das? Das, ya, belajar. Nah, sering dipakai di bahasa kita Indonesia, tadarus membaca. Darus, darusan membaca. Padahal yang benar mempelajari. Bainahum, kan diantara mereka. Ini ayat ini maksudnya apa? Ayat ini tafsirnya apa? Ini maksudnya apa? Seperti diantara mereka mentadaruskan. Ya, tahulah dari sini bahwa yang dimaksud adalah majlis ilmu, bukan majlis membaca Al-Quran ramai-ramai. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Saya kira antum merasakan bagaimana tenangnya, nikmatnya, lezatnya mencari ilmu. Bandingkan dengan majlis-majlis yang bukan ilmu, majlis politik, majlis rapat tentang dunia, majlis pertanggungjawaban di hadapan komisaris besar, yang ada tegang, yang marah atau bangga. Beda dengan majlis ilmu yang ada as-sakinah, ketenangan. Ketika kita tahu ilmu yang selama ini kita tidak tahu, ada ketenangan, ada kesenangan, ada kelezatan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka ditutupi dengan ar-rahmah, penuh rahmat di sini. Maka majlis ilmu berisi kasih sayang, tenang, salam, tidak teriak-teriak. Berbeda dengan majlis kampanye, teriak-teriak. Walaupun teriakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada majlis ilmu seperti itu. Walaupun Allahu Akbar semuanya, dia ya, tidak teriak-teriak. Nah, majlis ilmu yang berisi teriak-teriak dipertanyakan. Tidak ada rahmat, tidak ada sakinah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah dengan tugas mencari majlis ilmu. Jika seorang malaikat dari mereka mendapati majlis ilmu, maka mereka akan teriak mengundang yang lain, yang sedang kita cari ternyata ada di sini, ternyata ada di sini. Maka mereka berkumpul menutupi, menaungi majlis ilmu itu dengan sayapnya. Para malaikat punya sayap. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah menyebut nama mereka satu persatu. Menyebut di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Disebut namanya si A, si B, si C, si D. Ini keutamaan besar dari majlis ini. Nah, tahulah kita dari sini bahwa judul yang dibawakan oleh beliau, kalau qiraah yang dimaksud adalah baca rame-rame, tentu tidak tepat. Tapi kalau yang dimaksud adalah mempelajari, mentadaburi, mentadarusi, mentala tadi, talayatul tilawatan, maka itu benar. Ya. Rawahu Muslim fi kull hadits. Al-hathu ala talabil ilmi wal istima'i lahu wa mudaqaratihi. Anjuran untuk mencari ilmu, berkumpul untuk mencari ilmu, bermudaqarah. Sesalim tidak menurunkan fawaid, anjuran untuk membaca Al-Quran beramai-ramai. Tapi anjuran untuk mencari ilmu beramai-ramai, mencari ilmu tentu tidak sendiri. Kalau sendiri bukan majlis namanya. Antum datang ke maktabah perpustakaan, baca-baca kitab ilmu, bukan majlis namanya, walaupun dapat ilmu. Okay. Salah satu cara untuk mencari ilmu, dan cara ini yang paling baik, yang paling mudah, adalah datang ke majlis. Membaca boleh, boleh sekali, dan rata-rata para ulama membaca, tapi itu tidak mudah. Tidak mudah. Berapa banyak orang yang sesat, orang yang akhirnya masuk kepada firqah dhalal gara-gara membaca. Kan tergantung apa yang kita baca. Ketika yang kita baca itu kitab-kitab yang hak, belum tentu kita faham. Bisa saja salah faham, ya kan? Yang kita baca Al-Quran, saya Bukhari, saya Muslim. Apakah otomatis langsung kita faham manhaj? Kita tidak datang ke majelis, kita tidak punya guru, langsung kita baca Al-Quran, Ibnu Katsir, saya Bukhari, saya Muslim. Apakah dengan demikian otomatis kita faham manhaj? Belum tentu. أشرف العلوم الذي تدافر وتدارس هي كتاب الله. Ilmu yang paling mulia untuk dipelajari adalah kitab Allah. Karena mempelajari kitab Allah berarti mempelajari kehendak Allah. Tahu tentang kehendak Allah, ini ilmu terbesar. Dan ilmu tentang kitab Allah tentu tidak boleh lepas dari sabda Nabi, sunnah Nabi. Karena Nabi lah manusia yang paling faham Al-Quran, ya, maka tidak mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa hadis. Min wasaili hifdil ilmi tadarusuhu wa tadaburuhu wa kullu hadha yu'addi ila fahmin jima'iyyin wa fikhin sadirin wa bihafatin indama tazdami'u iddatu ara'in ala mas'alatin ma'ah. Di antara cara untuk menjaga ilmu adalah dengan mudaqarah, mudaqasah, mempelajari, berdiskusi, tanya jawab, bukan debat, ya. Bukan debat yang sering kita dengar, lagi debat usir, tidak. Mirok itu jidat. Nah, yang bagus mudaqarah, bertanya, menjawab, bertanya, dijawab, diskusi, ya. Bukan jidat, apalagi mirok, itu tercela. Oleh karena itu, orang yang tidak mau mirok, tidak mau berdebat, usir, padahal dia berada dalam kebenaran, lawannya dalam kebatilan, dia tidak mau diajak debat seperti itu. Akan dijanjikan mendapatkan istana megah di tengah-tengah surga. Majalisul ilmi laha manzilatun khasatun inda Allah. Majlis ilmu mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah, yang tidak Allah berikan kepada majlis-majlis lain yang bukan ilmu. Ilmu yang dimaksud tentu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Haddathana fulan, haddathana fulan. Di luar itu, min wasawis syaitan, waswas syaitan. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i. Jadi ilmu sesungguhnya adalah haddathana, haddathana, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lillahi malaikatun sayyahuna fil ardi yaltamisuna hilqa al-zikr wa hiya majalisul ilm. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertugas untuk berkeliling di muka bumi ini mencari majlis ilmu, ya. Yang terakhir, dalilun ala ulubi ala ulubillahi ala khalqihi, dalil tentang ketinggian Allah di atas makhluk, sebagaimana hadis sebelumnya. Allahu. Pertanyaan. Apakah istilah orang bagi malaikat berlaku buat makhluk lain seperti jin atau setan? Itu kan bahasa Indonesia, ya. Kalau satu itu seorang, ya. Seorang malaikat, seorang jin, seorang manusia, ya. Bahasa Indonesia saja, bukan bahasa Arab yang mempunyai kaidah tersendiri. Apakah malaikat malaikat Israel masuk ke rumah orang yang memiliki patung dan gambar di dalamnya. Kita perlu bahas dulu tentang nama Israel ini ya. Nama Israel tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Sama dengan nama Qabil, Habil, ya, itu ada di Taurat dan Injil. Maka para ulama ahli hadis tidak suka menyebut istilah Israel, Qabil, Habil. Karena itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Sahih. Nabi tidak menyebut Israel, Nabi Malakul Maut, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Apakah akan masuk ke dalam rumah untuk mencabut nyawa sementara rumah itu ada gambar, ada patung? Tentu, tentu. Kalau nggak masuk, ya enak sekali ya, pasang gambar aja, pasang patung, nggak mati-mati. Ya, bukan itu yang dimaksud malaikat di sini, malaikat rahmat, malaikat pembawa kebaikan. Malaikat Jibril yang akan, tentu malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa kebaikan, belum pernah membawa keburukan. Nah, itu tidak jadi masuk. Dijanji di hari yang telah dijanjikan. Maka Nabi curiga, ada apa? Tidak mungkin kan Jibril, seorang utusan Allah, ingkar janji. Hari ini Jibril janji mau datang. Kenapa enggak datang-datang? Nah, ternyata di bawah tempat tidur beliau ada anji. Kata Nabi, ini yang menyebabkan Jibril tidak mau masuk ke rumah ini. Lalu dikeluarkan, dan tidak lama setelah itu Jibril masuk dan mengatakan, kunna al malaika la nadkhulu baitan fihi qalbun wala suwar. Kami para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, yang ada gambarnya, lebih-lebih pak ya, malaikat pak. Pada saat Khalifah Utsman, Al-Quran ditulis dengan huruf gundul. Pada saat sekarang Al-Quran ditulis dengan harokat. Apakah itu bid'ah? Tidak, tidak. Kenapa hari itu tidak ada, gak pakai harokat? Kurang perlu. Rata-rata sahabat umumnya diikuti para tabi'in hafal Al-Qur'an. Dan orang-orang Arab tentu mudah membedakan mana sa, mana si, mana su, walaupun tanpa harokat. Bahkan pertama kali penulisan Al-Qur'an, adakah titik? Tidak ada. Jadi ini sin, apa sa, apa shin, gak tahu. Ini ba, apa iya, ya, apa tak, nggak tahu. Tapi sahabat tentu tahu, karena rata-rata hafal Al-Qur'an. Nah, kalau kenapa sekarang pakai harokat? Tentu sangat dibutuhkan. Al-Qur'an tidak bisa dibaca oleh orang ajam kalau tidak ada harokat. Apakah ini bid'ah? Tidak. Bid'ah adalah khusus ibadat waktu, seperti sholat, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i. Perbuatan yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Kenapa 10 rakaat? Kenapa melempar jumroh 7 kali? Kenapa hajar aswad dicium? Akal kita tidak bisa mencerna. Adapun kenapa pakai harokat, tentu akal kita bisa mencerna. Maka itu bukan termasuk ibadah waktu. Maka boleh berbeda dari cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cinta tanah air sebagian dari iman? Bukan sabda Nabi. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, bukan sabda Nabi. Adapun mencintai tanah air tidak berdosa. Apa sunatullah? Kita mencintai negeri kita. Saya kira semua orang mencintai negeri masing-masing, kampung masing-masing. Ini tidak masalah. Tapi mengatakan hubbul watan minal iman, ini sabda Nabi, maka itu adalah sah. Saya mendengar bahwa sholat sunat sangat baik dilakukan di rumah. Kalau kita melakukan sholat wajib, maghrib dan isya, di luar atau di masjid, maka apakah sholat sunnah ba'diyah maghrib bisa dapat dilakukan di rumah? Iya, kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, di masjid tidak masalah. Kalau bisa, untuk habis isya, tidak ba'diyah isya, sholat di rumah, tentu itu lebih baik. Kalau tidak bisa, takut lupa atau apa, di masjid tidak masalah. Jika kita sholat jamaah, anak kita menangis di tengah-tengah sholat, bolehkah kita membatalkan sholat untuk menenangkan anak kita? Kalau dekat, tidak perlu dibatalkan, kan? Misalnya digendong dalam keadaan berdiri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi, tidak masalah, kan? Nah, kalau karena satu dan lain hal harus dibatalkan, tidak apa-apa. Terkait dengan munculnya tanda-tanda akhir zaman, apakah tanda-tanda yang kita lihat saat ini seperti simbol mata satu merupakan salah satu tanda juga? Saya melihat simbol-simbol mata satu banyak juga dijumpai di keamanan kota Mekah dan Madinah. Bukan simbol ya, bukan simbol. Betul-betul orang, ada orang matanya buta sebelah, di dahinya ada tulisan kafarah, rambutnya keriting, ya, kemudian membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang seperti surga adalah neraka, yang seperti neraka adalah surga, dan seterusnya, itulah devil, ya, bukan simbol-simbol di tulisan. Bagaimana hukum memberi zakat harta uang tapi kita masih mempunyai utang cicilan yang belum lunas? Kalau bisa kita lunasi, lunasi. Lebih baik tidak punya utang daripada punya utang. Tapi mungkin tidak bisa karena sudah perjanjian, ini di luar utang yang mengandung riba. Misalnya kita punya cicilan tiap bulan 5 juta. Sementara harta kita, saldo kita ada 60 juta dalam setahun itu. Ya tentu wajib dikeluarkan zakat. 2,5% setiap tahun. Bukan setiap bulan, setiap tahun. Tidak ada zakat tiap bulan. Kalau kita tidak sholat di awal waktu, apakah kita sholat sendiri-sendiri atau tetap berjamaah? Kalau di masjid sendiri, karena jamaah kedua di masjid tidak pernah terjadi di zaman sahabat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ada yang mau bersedekah. Kalau ada yang mau bersedekah, boleh jamaah kedua ketiga. Ibnu Umar bersama dua orang temannya datang ke masjid, sholat berjamaah sudah selesai, maka mereka bertiga pulang berjamaah di rumah. Artinya jangan sampai ada jamaah kedua di masjid kecuali ada yang bersedekah. Dan sampai hari ini saya kira di Mekah Madinah tidak ada jamaah kedua, cuma sedikit sekali, berbeda dengan masjid-masjid kita. Dan itu dibedakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang katanya diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini membid'ahkan jamaah kedua, ketiga dan seterusnya. Kapan waktu yang dianjurkan menyembelih hewan kurban? Setelah sholat id. Sebelum sholat id tidak sah. Abu Burdah menyembelih musinnah, kambing yang sudah berumur 2 tahun, sebelum sholat Id. Nabi tahu dan Nabi menyuruh ulang, berarti tidak sah. Lalu Abu Burdah mengulang kurbannya, dicari-cari kambing, tidak ada yang musinnah, tidak ada yang umur 2 tahun, adanya sebelum itu, jazah. Lalu Abu Burdah mengatakan, tidak ada musinnah ya Rasul, yang ada jazah. Bolehkah aku berkurban dengan jazah? Nabi mengatakan, terakhir. Ini terakhir kali. Setelah ini tidak ada yang boleh berkurban dengan jazah. Di umat beliau yang terakhir kali boleh berkurban dengan jazah kambing yang belum sampai 2 tahun adalah Abu Burdah. Setelah Abu Burdah, setelah hari itu tidak boleh lagi, sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya. Maka usahakan kambing yang kita potong sudah mencapai 2 tahun. Kecuali domba, da'i, itu boleh kurang dari 2 tahun, bahkan boleh 1 tahun. Apakah boleh hewan kurban dibagi dalam bentuk kornet? Ini masalah teknis saja. Karena penyerahan itu boleh besok, lusa, bulan depan. Yang harus sekarang ini, yang harus tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah menyembelihnya, mengalirkan darah kurban itu harus tanggal tersebut. Di luar tanggal tersebut tidak sah. Inilah ibadah. Akal kita tidak bisa mencari. Menurut akal kita tidak ada bedanya menyembelih tanggal 10, tanggal 9, tanggal 20, apa bedanya? Semuanya disukai oleh fakir miskin. Fakir miskin gak akan nanya, ya. Ngomong-ngomong kapan nih nyembelihnya? Ya, gak akan nanya, yang penting daging. Ya, inilah ibadah. Akal tidak bisa mencerna. Apabila seseorang sholat tanpa sutrok, apa batasan orang boleh lewat di depannya? Kira-kira pas kepala dia sujud, maka lebih dari itu boleh. Kita sholat di depan, kita lewat di depan orang yang sedang sholat 2,5 meter, 3 meter, boleh. Tentu orang sujud tidak akan sampai 2 meter, 3 meter. Adapun ada sutra, maka walaupun dekat sekali nggak masalah. Yang penting kita sebelah depan sutra. Apa yang dimaksud dengan hadis ahad? Hadis yang tidak mutawatir. Hadis yang tidak mutawatir itu namanya hadis ahad. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh sahabat dalam jumlah banyak, belasan, puluhan. Nah, yang tidak mutawatir namanya ahad. Ahad ini dibagi 3, ya. Ada masyhur, ada aziz, ada ghori. Masyhur itu sekitar 5 orang, 6 orang yang meriwayatkan dari sahabat, ya. Aziz sekitar 3 orang, 4 orang, ya. Ghori 1 orang. 3 hadis diriwayatkan oleh seorang saja, seperti hadis Innamal A'malu Binniyat, itu hanya diriwayatkan oleh 1 orang sahabat. Siapa? Umar bin Khattab, ya. Dan Umar yang mendengar dari Umar ini juga 1 orang, yaitu Al-Qamah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mendengarkan dari Al-Qamah juga 1 orang. Nah, setelah itu banyak sekali, sampai hampir semua kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, kecuali Nasa'i, ya. Yang tidak ada hadis, yang tidak meriwayatkan hadis Innamal A'malu Binniyat. Tapi secara sanad dari awal qorib, hanya didengar oleh 1 orang, yaitu Umar bin Khattab. Mana yang lebih utama, menghafal Al-Quran atau memahami? Tentu memahami lebih besar daripada menghafal. Nah, cuman kan dilihat usia. usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Lebih bagus kita ajari memahami Al-Quran apa ngapalin. Tentu hafal. Ya. 6 tahun, 7 tahun kita terangkan mansukh itu begini, nasikh begini, dia bengong dia, ya kan? Kalau enggak bengong lari-lari ya. 6 tahun, 7 tahun. Ya. Maka ya jangan diajarkan pemahaman. Kecuali antum ya sudah sempurna akalnya. Ngapalin mana susah ya. Seusia kita ngapalin susah. Lupa lagi. Ya. Anak-anak sedang kuat-kuatnya menghafal. Jangan sia-siakan. Maka para ulama sangat perhatian untuk menanamkan hafalan kepada anak-anak. Rata-rata bisa baca itu agak telat. Mungkin kalau di kita kelas 2, kelas 3 baru bisa baca. Yang penting apa? Hafalan terus. Karena sedang kuat-kuatnya hafalan kan. Nah di kita tidak. Dari TK sudah diajarin nulis, baca. Hafalannya kurang. Nah, maka ini bagi para guru manfaatkan anak TK kelas 1, kelas 2 untuk menghafal sebanyak-banyaknya. Pemahaman nanti menyusul. Ya. Semakin umur bertambah, semakin pemahamannya kuat. Hafalannya semakin menurun, semakin tua semakin menurun. Maka para ulama-ulama yang sudah tua itu berubah hafalannya di masa tuanya banyak ya, sudah 70 tahun, 80 tahun hafalannya melemah ya. Kalau kita masih mudahan sudah melemah ya, hafalannya itu kita ulama sudah tua ya. Nah itulah sunnah bagi kita, baik bagi kita untuk menanamkan hafalan bagi anak. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.